Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Kaum muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-9 dalam kitab Jami' ini, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai mendahului memberikan salam kepada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara. Dan jika kalian berjumpa dengan mereka di suatu jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang paling sempit." Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya bahwasannya hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang kaku, keras, ataupun radikal, ekstrim. Atau mungkin dengan peribahasa yang lain mengatakan bahwasannya agama Islam adalah agama yang tidak memiliki toleransi terhadap agama yang lainnya. Anggapan yang seperti ini adalah anggapan yang sangat salah dan sangat keliru, yang apabila diarahkan kepada agama Islam, justru yang ada Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama Islam adalah agama yang sangat mengajarkan kepada kelembutan. Agama Islam sangat mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi agama yang memiliki sifat toleransi. Dan semua itu diketahui dan didapati apabila kita membaca sejarah-sejarah para ulama ussalaf, kita membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah para sahabat dan para ulama-ulama al-mutaqaddimin, para ulama salaf yang terdahulu, kita akan mendapati begitu ramahnya mereka terhadap orang-orang yang bukan dari kalangan kaum muslimin. Terkadang mereka memberikan kebaikan, terkadang mereka memberikan bantuan, dan terkadang mereka juga sering melakukan muamalah jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya antara umat Islam dengan umat-umat yang lainnya. Sehingga hadis yang kita baca ini tidaklah seperti apa yang disebut secara lafadznya. Hal itu pula sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya yang dimaksud dengan apabila kalian berjumpa dengan Yahudi ataupun Nasara di suatu jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Maksudnya adalah kalian tetap berjalan pada jalur kalian, tanpa kemudian kalian merendahkan diri kalian sebagai seorang muslim, dan tanpa pula kalian melakukan kezaliman terhadap orang-orang Yahudi ataupun Nasara dengan perilaku yang kasar ataupun yang kaku. Namun tetap kalian berjalan pada jalur jalan kalian masing-masing. Inilah yang diinginkan dan inilah yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda halnya ketika menghadapi orang-orang yang mereka dari kalangan orang-orang kafir yang harbi, orang-orang kafir yang mereka terang-terangan memerangi Islam, terang-terangan memusuhi Islam, terang-terang mengusir kaum muslimin dari kampung-kampung mereka. Maka kalau yang seperti ini, maka berbeda halnya. Kalau seperti ini, orang-orang yang terang-terangan memerangi umat Islam dan mengusir kaum muslimin dari kampung-kampung mereka, atau yang biasa dikenal dengan kafir harbi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum." Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalian berwala, berloyalitas, berteman, berkawan dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian, yang memerangi agama kalian dan mengusir serta menampakkan peperangan mereka terhadap kalian. Maka seperti itulah yang kalian dilarang untuk berkawan dan berteman dengan mereka. Wa may yatawallahu fa ulaika humudz dzalimun. Sehingga barang siapa yang berkawan, berteman dengan orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi Islam, maka dia adalah orang-orang zalim. Terhadap mereka inilah kita harus bersifat keras. Kita tidak boleh berkawan atau lembek terhadap mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan mereka lemah lembut terhadap kaum mukminin. Keras terhadap orang-orang kafir, yaitu kafir-kafir yang mereka jelas-jelas memerangi kaum muslimin dan menampakkan permusuhan serta upaya mereka di dalam mengusir kaum muslimin dari kampung-kampung mereka. Namun kalau kafir mereka adalah kafir yang sifatnya mu'ahad, yang sudah melakukan perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin, atau kafir zimmi yang mereka mendapatkan perlindungan aman dari pemerintah kaum muslimin, maka mereka adalah orang-orang yang tidak boleh bagi kaum muslimin melakukan kezaliman kepada mereka. Apakah kezaliman yang dilakukan dengan lisan kita, tangan kita, ataupun yang lainnya? Tidak boleh. Kita tidak boleh berdusta kepada mereka. Tidak boleh mencela mereka. Tidak boleh kemudian mengambil harta mereka dan yang lainnya. Karena mereka adalah, meskipun dari kalangan kaum kafir, namun mereka telah mengikat janji perdamaian dengan kaum muslimin. Dan mereka sudah dinyatakan mendapatkan perlindungan dari pemerintahan kaum muslimin. Sehingga tidak boleh untuk dizalimi. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang diinginkan di dalam agama Islam. Begitu ramah dan begitu baik. Meskipun itu terhadap orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Meskipun dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Sehingga tidak benar kalau kemudian umat Islam atau agama Islam secara umum dikatakan sebagai agama yang tidak memiliki toleransi sesama beragama. Sebenarnya kata toleransi ini sebenarnya apa yang kemudian diinginkan? Kalau mau berbicara secara dasar apa itu toleransi, maka umat Islam itu sangat memiliki sifat toleransi terhadap agama-agama yang lain. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan la ikraha fid din? Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lakum dinukum waliya din." Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Islam sangat toleransi terhadap agama yang lainnya. Tidak mengajarkan untuk memberikan gangguan terhadap orang-orang kafir. Tidak boleh melakukan aksi menakut-nakuti atau aksi teror terhadap pemeluk agama yang lain. Sehingga Islam membiarkan mereka beragama dengan agama mereka. Sebagaimana Islam pun memerintahkan kepada kita untuk memeluk agama kita masing-masing. Sehingga ini yang dimaksud dengan toleransi. Jangan kemudian kata toleransi ini lalu kemudian dipaksakan dengan semau-maunya. Dengan slogan toleransi lalu kemudian hendak menekan umat Islam untuk kemudian mengucapkan kalimat selamat Natal, selamat tahun baru, selamat kenaikan Isa Al-Masih dan seterusnya. Maka ini menunjukkan kalian wahai umat yang bukan dari seorang muslim, berarti Anda tidak memiliki toleransi terhadap agama, agama Islam dalam hal ini. Agama Islam secara ajaran tidak boleh melakukan yang demikian. Secara ajaran agama Islam tidak boleh mengucapkan selamat dari perayaan-perayaan orang-orang kafir. Itu sudah dicatat dan dijelaskan di dalam agama Islam. Kalau seandainya kalian memiliki toleransi terhadap agama Islam, jangan kalian kemudian memaksa kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang demikian. Kalau kemudian Anda memaksa, berarti Anda tidak memiliki toleransi. Sebagaimana kita juga dari kalangan umat Islam tidak memaksa Anda untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Tidak memaksa Anda untuk menyatakan selamat hari raya Idul Adha. Tidak memaksa Anda untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Atau yang lainnya, kita tidak memaksa Anda. Maka jangan kemudian kalian memaksa umat Islam untuk mengucapkan selamat-selamat pada hari besar-besar kalian. Karena di dalam agama Islam tidak diperbolehkan yang demikian. Sehingga Anda, kalian, wahai ahlul kitab Yahudi ataupun Nasara dan yang lainnya, juga harus memahami, juga harus memaklumi bahwanya rasanya ajaran Islam tidak membolehkan yang demikian. Sehingga Anda harus memiliki toleransi, membiarkan dan tidak mengkritik, tidak kemudian menyalahkan ketika umat Islam tidak mengucapkan selamat pada hari-hari besar kalian. Ini yang harus difahami. Ini yang namanya toleransi. Semua berjalan, semua melakukan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak mengganggu yang lainnya dan tidak memaksa yang lainnya untuk mengikuti ajaran. Semua berdakwah sesuai dengan caranya masing-masing. Apabila Anda memeluk agama Islam dan masuk kepada agama Islam, silakan meskipun tidak ada paksaan dalam hal ini. Meskipun tidak ada paksaan dalam hal ini. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Inilah yang diajarkan di dalam agama Islam. Sangat toleransi. Sangat toleransi. Oleh sebab itulah kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh tidak benar apa yang menjadi tuduhan orang-orang mereka yang membenci Islam bahwasanya Islam itu adalah agama yang kaku, kasar atau agama yang tidak memiliki toleransi terhadap agama yang lainnya. Kaum muslimin ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kembali pada hadis yang kita baca. Di dalam hadis yang kita baca tadi, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, janganlah kalian mendahului di dalam memberikan salam kepada Yahudi ataupun Nasara. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas di dalam ayat ini ataupun di dalam hadis ini menunjukkan bagi umat Islam tidak boleh mendahului di dalam memberikan salam terhadap ahlul kitab Yahudi ataupun Nasara, terlebih lagi selain mereka. Kalau antara Yahudi dan Nasara saja kita tidak boleh mendahului di dalam memberikan salam, apalagi selain Yahudi dan Nasara dari kalangan orang-orang musyrikin penyembah berhala. Yahudi dan Nasara dari beberapa sisi ini memiliki keringanan-keringanan. Masih mending. Kalau saja terhadap ahlul kitab yang dalam sisi itu mending, ada beberapa keringanan, apalagi kepada selain ahlul kitab, maka lebih ditekankan lagi untuk tidak boleh mendahului di dalam memberikan salam. Nah. Lalu bagaimana apabila ada dari kalangan ahlul kitab atau yang selainnya yang mendahului di dalam memberikan salam? Sebelum menjawab ini, maka perlu bagi kita ketahui, kalau terkait hukum mengucapkan salam terhadap kaum muslimin sesama umat Islam, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Adapun menjawab salam, jelas apabila sesama kaum muslimin, maka sudah kita terangkan, menjawab salam hukumnya adalah wajib. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau yang mengucapkan salam itu adalah dari kalangan ahlul kitab? Apa hukumnya menjawabnya dan bagaimana cara menjawabnya? Terkait dengan hukum menjawab salam yang diucapkan oleh ahlul kitab, maka Di sini saya akan bacakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Saya nukil dari situs resminya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Ketika ada seseorang yang bertanya, jadi ini fatwa yang sebelumnya berbentuk audio, suara rekaman, lalu kemudian ditranskrip dalam tulisan. Si penanya mengatakan, "Idza sallamal kafiru 'alal mu'min, fa hal yaruddu 'alaihi salam?" Jika orang kafir secara umum Yahudi ataupun Nasara ataupun yang lainnya mengucapkan salam kepada seorang mukmin, apakah boleh bagi seorang muslim tersebut menjawab salamnya Ahlul Kitab? Maka dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, "Na'am. Idza sallama al-kafiru 'alal mu'min, yaruddu 'alaihi." Ya. Apabila ada seorang kafir yang mengucapkan salam kepada seorang mukmin, maka disyariatkan untuk menjawab salamnya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama 'alaina al-ahlul kitab, faqulu wa 'alaikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang kafir mengucapkan salam kepada kita, ahlul kitab mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah wa 'alaikum." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Janganlah kalian mendahului memberikan salam terhadap Yahudi ataupun Nasara. Fadalla ala hadha, fadalla ala annahum idza bada'u naruddu 'alaihim li'anna al-manhiya 'anhu al-bada'ah. Amma ar-radd 'alaihim fa wajibun 'alaihim." Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya jika mereka yang mendahului di dalam memberikan salam, maka kita menjawab salam mereka. Disebabkan karena yang dilarang adalah mendahului di dalam memberikan salam. Amar radu alaihim, adapun menjawab salam mereka, fawajibun, maka hukumnya wajib. Meskipun yang mengucapkan salam itu dari Ahlul Kitab. Ini sebagai bentuk apa? Adil, keadilan Islam. Sehingga sekaligus bantahan terhadap mereka yang mengkritik atau mengklaim bahwasannya Islam itu adalah agama yang kaku, kasar. Buktinya ini. Ketika mereka Ahlul Kitab mengucapkan salam kepada kita, maka kita akan menjawabnya. Bahkan kalau kita melihat fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat bahwasannya menjawab salam yang disampaikan oleh orang kafir kepada kita, hukumnya adalah wajib menjawabnya. Beliau berhujjah dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qiyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha." Atau qala ta'ala, "Apabila kalian diucapkan salam kepada kalian, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau semisal dengan salam tersebut." Nah, atau semisal dengan salam tersebut. Nah, umum Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan perintah menjawab salam ini sifatnya umum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya jika kalian atau jika seorang muslim mengucapkan salam kepada kalian, atau Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebutkan jika sebagian kalian memberikan salam kepada sebagian kalian yang lainnya. Tidak disebutkan di situ dan tidak dikhususkan adalah seorang muslim. Namun Allah menyebutkan secara umum, apabila diberikan salam kepada kalian dari siapapun, baik itu dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan ahlul kitab yang memberikan kepada kalian salam, fahayyu bi ahsani minha aw, maka jawablah salam mereka. Maka jawablah salam mereka. Nah, sehingga ini perintah menunjukkan apa? Menjawab salam mereka juga hukumnya wajib. Nah, Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, "Wa amma salamu ala ghairi al-muslimin fa innahu la yajuzu al-ibtida'u bis-salam." Adapun mengucapkan salam kepada orang kafir kepada selain kaum muslimin, maka di dalam agama Islam melarang mendahului salam kepada orang-orang kafir. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului salam kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasara. Fa idza kana hadha fil yahudi wan nasara fa ghairuhum min babil aula. Kalaulah ini, hadis ini menceritakan terhadap larangan mendahului salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, maka selain Yahudi dan Nasara tentunya lebih terlarang lagi untuk mendahului salam. Fala yajuzu an nabtadi al-qira al-muslimi bisalam, maka kita tidak boleh memulai memberikan salam kepada selain seorang muslim. Walakin idza sallama alaihi ghairul muslim fa innahu yaruddu alaihi wa yaqulu wa alaikum. Namun, akan tetapi, jika ada selain seorang muslim yang mengucapkan salam kepada seorang muslim, maka muslim tersebut harus menjawab salam mereka dengan ucapan wa'alaikum. Dengan ucapan wa'alaikum. Ini juga fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam hukum orang kafir mengucapkan salam kepada seorang muslim. Bahwasannya harus dan boleh. Bahkan kalau fatwa dari Syekh bin Baz, hukumnya adalah wajib bagi kita untuk menjawab salam mereka. Nah, pernah dahulu dari kalangan Ahlul Kitab mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan assalamualaikum. Ketika salam tersebut didengar oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun menjawab salamnya dengan waalaikumussalam wal la'na. Orang-orang Yahudi mengucapkan bukan assalamualaikum tapi assamu. Assamu, lamnya dibuang. Semestinya salam kan assalamu alaikum. Ada lamnya, assalamu. Ini lamnya dibuang menjadi apa? Assamu alaikum. Artinya assamu itu adalah al-maut. Jadi kalau assamu alaikum, semoga kalian mati. Jadi ahli kitab Yahudi ini mengucapkan bukan salam tapi mengucapkan assalamu alaikum kepada Nabi. Semoga engkau mati wahai Nabi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendengar ucapan seperti itu langsung menjawab dengan terang. Wa alaikumussalam wal la'na, dan kepada engkau pula semoga engkau mati dan semoga engkau mendapatkan laknat. Mendengar jawaban yang kaku dan kasar seperti ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menegur Aisyah. Bayangkan. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan ramahnya Islam. Orang-orang Yahudi jelas-jelas mengucapkan assalamu alaikum. Semoga engkau mati wahai Muhammad. Semestinya apa? Ya kita akan baca apa? Jawab balik. Ya semoga kamu juga mati. Tapi Aisyah dengan jawaban yang sedikit kasar akhirnya ditegur oleh Nabi. Rasulullah enggak menegur orang Yahudi, yang ditegur oleh Rasulullah adalah Aisyah ketika berlaku kasar dan berucap kasar kepada Yahudi. Bagaimana baiknya Islam di dalam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah pun mengeluarkan alasan bahwasanya kenapa Aisyah mengucapkan ucapan yang seperti itu? Karena beliau mendengar jelas bahwasannya Yahudi tadi mengucapkan assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendengar. Namun Rasulullah menjawab apa yang dilontarkan oleh Yahudi tadi dengan mengatakan wa alaikum, dan juga kepada kalian. Kalimat yang secara kejiwaan itu tidak ada mencela kepada mereka, iya kan? Tapi secara makna balasan terhadap doa kejelekan dari mereka. Nah. Kalau orang yang tidak paham, wa'alaikum. Wah, nanti ternyata dia mendoakan kebaikan untuk saya. Ya mungkin kiranya Nabi Muhammad tidak mendengar. Nah, kalimat yang global, terserah doa apa yang kau berikan kepada Nabi, jawabannya seperti itu. Kalau kalian mendoakan kebaikan, maka Rasulullah juga wa'alaikum. Semoga kebaikan juga untuk kalian. Tapi kalau kalian mendoakan kejelekan untuk Nabi, wa'alaikum, kejelekan juga untuk kalian. Adilnya Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam hal ini bagaimana cara kita menjawab salam yang diucapkan oleh orang kafir kepada kita. Nah, dalam hal ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama dalam menjawab salamnya orang kafir. Sebahagian mereka berpendapat cara menjawab salam yang diucapkan oleh orang kafir kepada kita adalah dengan ucapan wa'alaikum. Dengan wa'alaikum. Sebahagian mereka berpendapat dengan merinci. Merinci seperti apa? Merinci dengan melihat ucapan yang diucapkan oleh orang kafir tadi. Kenapa? Karena ucapan salam secara umum yang diucapkan oleh orang kafir itu ada dua macam. Kemungkinan salah satu dari dua macam. Ya, kemungkinan salah satu yang pertama, dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh orang Yahudi kepada Nabi, yaitu mengucapkan assalamu alaikum. Hampir mirip dengan assalam. Kalau orang yang pendengarannya mungkin sedikit terganggu, dia akan mengira itu assalamu alaikum. Tapi ternyata assalamu alaikum. Kemungkinan orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita dengan lafaz assalamu alaikum. Kalau ucapan yang ucapan seperti ini, ketika kita dengar jelas dia mengucapkan assalamu alaikum, maka para ulama sepakat cara menjawabnya adalah dengan ucapan wa alaikum. Bayangkan, padahal kita sudah tahu, sudah mendengar dengan jelas kalau dia berdoa jelek kepada kita, tapi tetap kita dianjurkan untuk menjawab, meskipun jawabannya itu juga kejelekan untuk mereka. Namun tidak kemudian kita diajarkan untuk angkuh dan sombong. Wah, dia doa jelek kepada saya, tidak menjawab. Atau mungkin berpaling juga. Lah, tetap diajarkan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sallama alaina ahlul kitab bisalam faqulu wa alaihi. Nah, kalau mereka mengucapkan dengan ucapan assalamu alaikum, para ulama sepakat. Para ulama sepakat dengan menjawab wa'alaikum. Nah, kemungkinan yang kedua, bisa jadi orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita dengan jelas kita mendengar ucapan salam tersebut dengan lafaz yang benar, yaitu ucapan assalamu alaikum. Dengan jelas kita dengar dia mengucapkan assalamu alaikum. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Inilah yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Kalau dapat yang pertama tadi, dan ini jumhur para ulama seperti yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, dan fatwa yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan termasuk fatwa dari komite tatab Al-Lajnah Daimah, ketika menjawab salamnya orang kafir, apakah salamnya itu benar ataupun salah, maka kita selalu menjawab dengan wa'alaikum. Wa'alaikum. Namun, sebagian para ulama ada berpendapat yang lainnya seperti yang dinukil dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ahkamu Ahli Zimmah, bahwasanya Beliau menyebutkan wa amma idza tahaqqaqa annahu qala assalamu alaikum falladhi taqtadhihi al-adillatu syar'iyyah wa qawaid syar'i wa qawaid syari'ah ay yuqala lahu wa alaikum salam fa inna hadha min babil 'adli wallahu ya'muru bil 'adli wa ihsan wa qad qala wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha fanadiba ila al-fadli wa awjaba 'adli. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala setelah beliau menjelaskan apabila memang nampak jelas orang kafir mengucapkan assalamu alaikum, maka jawaban yang cocok untuk mereka adalah hanya mengucapkan wa alaikum. Wa alaikum. Namun kata beliau, jika nampak dan jelas ucapan salam mereka adalah ucapan salam yang benar, yaitu mengucapkan assalamualaikum, maka beliau mengatakan yang menjadi konsekuensi dalil-dalil syariah dan faidah-faidah syariat Islam adalah dengan menjawab waalaikumsalam. Nah, jadi beliau berpendapat kalau jelas ucapan orang kafir tersebut assalamualaikum, maka boleh bagi kita menjawab dengan ucapan waalaikumsalam. Kenapa? Fa inna hadza min babil adl. Karena ini merupakan termasuk bentuk keadilan yang diajarkan di dalam agama Islam. Wallahu ya'muru bil adli wa ihsan. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha." Apabila diucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau jawablah dengan jawaban yang semisal dengan ucapan salam tersebut. Maka dianjurkan untuk melebihkan dalam menjawab salam mereka, adapun setara sesuai dengan salam mereka, maka hukumnya wajib. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga dalam hal ini para ulama mereka berselisih. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau berpendapat diperbolehkannya mengucapkan menjawab dengan waalaikumsalam apabila betul-betul kita mendengar ucapan salam mereka itu benar. Dengan hujah itu merupakan bentuk keadilan dan berbuat baik kepada mereka. Dan ternyata alasan ini pun juga tidak dinafikan pada saat kita menjawab salam mereka waalaikum, meskipun salam mereka itu salam yang benar. Kenapa? Karena pada jawaban kita waalaikum maknanya adalah dan atas kalian. Sehingga kalau doanya, salamnya itu adalah doa salam yang salah, assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikum, dan kematian juga untuk kalian. Kalau seandainya mereka pun benar dalam mengucapkan salam, assalamualaikum, kita juga menjawab waalaikum. Maknanya apa? Dan keselamatan juga atas kalian. Sehingga dalam menjawab waalaikum saja, itu juga mengandung padanya keadilan dan perbuatan baik terhadap orang kafir. Dan di sisi lain pun, itu pun yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah mereka, berdasarkan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan praktek langsung yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah saya sendiri lebih condong kepada pendapat jumhur para ulama, tentunya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita mendapati di sana mungkin ada yang kemudian menjawab salamnya orang kafir dengan sempurna, waalaikumsalam, tentunya kita pun tidak akan menyalahkan mereka disebabkan karena adanya sebagian para ulama yang mengucapkan demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Sehingga hadis ini ma'asyiral muslimin yang kita baca tadi pada hadis nomor yang ke-9 dalam kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, yang terlarang adalah mendahului di dalam memberikan salam. Bila terlarang adalah mendahului. Adapun menjawab salam mereka, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah, apakah dengan ucapan kita wa'alaikum saja, atau mungkin dengan jawaban yang sempurna, wa'alaikumussalam, berdasarkan pendapat para ulama yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.